Tuhan, mari kita datang kepada Dia. Dan kita mau belajar merendahkan diri untuk diajar oleh-Nya, oleh firman-Nya, dan oleh Roh-Nya yang kudus. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, karena Engkaulah Allah kami, gunung batu kami, dan kekuatan kami, juru selamat kami di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Tuhan, walaupun kami ini adalah makhluk yang dari debu, lemah, bahkan banyak kali jatuh dan gagal. Tetapi Engkau tidak membuang kami, melainkan Engkau mengasihani kami, datang bahkan menebus kami di dalam Yesus Kristus. Tuhan, kami sadar bahwa dalam hidup ini kami selalu membutuhkan akan pertolongan Tuhan. Sehingga hari-hari yang harus kami lalui, baik itu kondisi baik maupun kondisi yang tidak baik, kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Tuhan, karena itu kami bersyukur kepada Engkau. Ada firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, yang boleh menuntun kami mengikuti jalan-jalan Tuhan, mengenal Tuhan, bahkan kami boleh dibawa kepada kemenangan demi kemenangan. Karena itu kami ingin belajar Tuhan, bagaimana supaya di tengah kehidupan yang nyata ini menghadapi berbagai hal, kami boleh berjalan terus bersama dengan Tuhan, dan kami bahkan boleh setia sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bukan hanya mengikut Engkau, tetapi juga boleh dipakai berkarya di dalam anugerah Tuhan. Sehingga iman kami bukan hanya kami nikmati sendiri, melainkan juga orang lain boleh dibangun akan iman mereka melalui kehidupan iman kami. Karena itu bersabdalah, ajarlah kami, dan kiranya Roh Kudus menerangi kami semua, baik umat-Mu maupun hamba-Mu kecil tak berarti ini, supaya dipakai di dalam tangan Tuhan, dan hanya Engkau mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati ya Tuhan pemberitaan firman di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, selamat pagi. Tentu kami sangat bersuka cita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Ya, lama sekali rasanya saya tidak ke GKY Cimone, maka tadi saya masuk, wah ruangannya sudah sangat enak sekarang. Ya, berarti saya sebelum itu tahun berapa tadi berbincang-bincang, mungkin sebelum 2013 berarti. Dan saya sangat berterima kasih untuk hamba Tuhan majelis yang boleh memberikan kesempatan beribadah dan melayani di tempat ini. Tema kita kalau kita lihat bersama-sama di dalam bagian ini adalah bagaimana kita boleh memiliki kemenangan di tengah kesulitan. Dan saya sangat memikirkan tema ini, maka saya diarahkan begitu ya, melihat kepada satu bagian iman yang luar biasa dari kehidupan Daniel dan kawan-kawannya. Jadi kita akan membuka Daniel pasal 3. Kita akan membaca mulai ayat 15 sampai dengan ayat yang terakhir. Kita akan belajar bagaimana hidup orang percaya, imannya itu mengalami sesuatu yang mengagumkan, bukan karena dia, melainkan karena kepada siapa dia beriman tentunya. Di dalam Daniel pasal yang ketiga, ayatnya 15 sampai ke bawah, mari kita nikmati dengan membaca secara bergantian peristiwa yang indah ini. Dan kita boleh belajar di dalamnya. Ayat 15, saya membaca ayat-ayat genap, Bapak Ibu Saudara kiranya berkenan membacanya bersama-sama. Daniel 3, kita mulai ayat 15. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang akan melepaskan kamu dari dalam tanganku? Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Amin. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego itu ke atas. Kemudian, katanya, tetapi ada empat orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa dan bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Biarlah kita boleh sama-sama mempelajarinya dan menikmati keindahan iman daripada beberapa orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hal yang sangat menarik di dalam kehidupan mengikuti Tuhan, bahwa tidak pernah ada perjanjian dengan Tuhan, bahwa mengikut Tuhan itu tidak akan pernah mengalami masalah, kesulitan, pergumulan. Sehingga setiap orang, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, mereka atau kita harus mengalami dan bertemu dengan berbagai-bagai hidup, masa suka, masa senang, masa sehat, masa sakit, masa mengalami percobaan, masa mengalami kemenangan. Berbagai-bagai hal bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ada hal yang sangat membedakan dalam menghadapi hidup ini tergantung daripada kepada siapa kita beriman di dalam menghadapinya. Jikalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka masalah kesulitan tidak akan pernah membawa kita untuk menjadi mudah lemah, ya. Tetapi justru akan membawa kita makin dekat dengan Tuhan. Jadi mari kita belajar bersama-sama. Masalah bisa membawa kita melarikan diri dari Tuhan, tapi bisa juga membuat kita makin dekat dengan Tuhan. Itu ditentukan sejauh mana kita mengenal Allah dan mengikuti Dia di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita bisa menang, kadang-kadang kita sangat kalah dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang kita bingung kenapa jadi orang Kristen kok rasanya makin susah di dalam hidup ini. Makin banyak pergumulan. Ya. Nah, ini juga dialami oleh orang-orang muda yang dikatakan di dalam konteks ini Daniel dan kawan-kawan. Mereka diizinkan oleh Allah sebagai orang-orang yang sejak kecil mengenal Tuhan. Ya, saya mempelajari bagian ini. Daniel dan kawan-kawan itu sejak kecil mereka memang sebagai orang-orang yang beriman, orang Yahudi itu diajar sejak kecil untuk mengenal Allah, mengenal Taurat Allah. Mereka dididik dalam kebenaran firman Allah. Dan satu hari mereka harus dibuang, ya, kepada Babel, di mana Raja Babel itu Nebukadnezar memilih orang-orang yang dikatakan pada pasal 1, orang-orang yang gagah, yang handsome, yang fisiknya kuat dan juga pintar. Jadi secara keseluruhan kalau kita lihat bahwa Daniel dan kawan-kawan ini orang yang representatif. Seorang yang kalau dibuat syarat-syarat menjadi pembantu raja, itu semua mereka ada masuk di dalamnya dan mereka terpilih oleh karena itu. Tetapi sekalipun mereka tinggal di dalam satu bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Dan kalau kita lihat ada beberapa hal mereka dirubah. Yang pertama sekali nama mereka dirubah. Coba tiba-tiba nama kita harus dirubah. Ya. Yang biasa dipanggil si A, siapa begitu lalu dipanggil nama lain. Itu membuat kita seringkali merasa kehilangan identitas. Ya. Karena apalagi bagi orang-orang seperti Daniel dan kawan-kawan. Daniel itu Allah adalah penebusku. Ya. Nanti membaca lagi nama-nama yang lain, Manasseh dan sebagainya itu dari tiga teman-teman itu semua memberikan suatu arah kepada Allah yang hidup itu. Orang yang beriman kepada Tuhan. Lalu diganti semua namanya menjadi penyembah ilah-ilah. Menjadi penyembah dewa-dewa. Satu arti yang sangat berlainan. Padahal sebagai orang Yahudi, nama itu menentukan bagian sifat daripada orang-orang tersebut. Ya. Saya tidak tahu apakah Bapak, Ibu dan Saudara diberi nama dengan artinya lalu menjadi bagian hidup kita. Ya. Satu sisi saya sangat bersyukur nama saya diberi nama Ria, begitu ya. Nah, di dalam nama Ria itu ada satu lagi nama saya Joyce, begitu. Jadi double joy begitu. Nah, orang Chinese senang dengan yang double blessing ya. Semua kalau bisa double begitu ya. Nah, waktu saya pikirkan double joy, saya berkata kepada Tuhan supaya nama itu Tuhan berkati, yaitu untuk membawa joy, sukacita, kabar baik kepada banyak orang. Ya. Kalau orang Batak itu memberi nama salah satu Batak Karo itu ya, apa yang pertama dilihat waktu istrinya melahirkan? Itulah dikasih namanya. Wah, bahaya. Jadi kalau dia lihat buku, dia lihat piano, namanya si piano. Ya. Yang pertama keluar dia lihat, lalu itulah yang menjadi nama. Dan kadang-kadang kami suka ketawa-ketawa karena nama aneh-aneh. Salah satu ya, kalau saya katakan itu seringkali disiplin bangun, barganya bangun kan. Ya. Ternyata orangnya gak suka disiplin. Ya. Disiplin bangun, namanya si disiplin. Tapi Shakespeare berkata, what is name? Apa arti sebuah nama? Bagi orang Yahudi sekali lagi, nama itu sesuatu yang sangat penting. Tetapi pada waktu namanya mereka dirubah, mereka izinkan nama mereka dirubah. Yang kedua, mereka juga diharuskan belajar bahasa daripada orang-orang Babel selama 3 tahun. Bahwa belajar bahasa itu sangat sulit sekali. Ya. Saya datang dari satu pelayanan selama ini saya lakukan sebelum pelayanan perkotaan adalah OMF, pelayanannya Hudson Taylor ke China. Maka setiap misionaris yang harus pergi ke China atau harus pergi ke Myanmar atau harus pergi ke Thailand, maka 1-2 tahun mereka harus belajar bahasa orang setempat. Supaya waktu mengabarkan Injil tidak salah berbicara. Kata teman saya, aduh, pertama sekali belajar bahasa Myanmar, kita kayak anak bayi. Ditulis melingkar-lingkar kayak cacing, begitu ya. Bacanya susah. Wah, sekarang dia sudah jagoan. Khotbah pakai bahasa Myanmar. Ya. Jadi mereka juga dipaksa untuk belajar bahasa. Belajar semua undang-undang daripada Babel. Yes, mereka lakukan semuanya. Mereka masuk adaptasi dengan kondisi di mana mereka ditaruh oleh Tuhan. Tetapi ada satu hal, ya, ini yang sangat penting sekali yang saya ingin ajak kita justru melihat. Ada hal-hal dalam identitas mereka mengikut Tuhan yang sama sekali tidak boleh dirubah. sekalipun mereka harus masuk ke satu daerah yang tidak kenal Tuhan. Yaitu apa? Yaitu iman mereka kepada Allah yang hidup. Sekali lagi, iman mereka kepada Allah yang hidup yang mereka kenal. Tadi kita sudah mengikuti, aku percaya kepada Allah. Ya, Allah yang satu-satunya tidak bisa kompromi. Itulah yang tidak pernah dikompromikan mereka di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Jemaat kekasih Tuhan, waktu kita menjadi percaya, menjadi Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristen itu artinya di dalam hidup ini saya mengambil keputusan hanya akan ikut Dia. Sekalipun saya tinggal di dunia, sekalipun saya mengikuti peraturan pemerintah, sekalipun saya berbahasa-bahasa di Indonesia dan sebagainya, tetapi poin yang paling penting orang Kristen itu cirinya harus jelas. Iman tidak bisa dikompromikan. Dan inilah yang paling penting di dalam mencirikan hidup kita sebagai orang percaya. Sayangnya sekarang jadi orang Kristen itu mudah-mudah ya. Artinya ya mau pindah ke KTP Kristen dan sebagainya, apa orang Kristen tidak ada masalah. Tetapi di abad pertama menjadi orang Kristen itu konsekuensinya adalah salib. Konsekuensinya adalah kematian. Sehingga waktu menganggap diri sebagai orang Kristen itu ada konsekuensi penderitaan, kesulitan, tantangan. Nah itu yang dihadapi orang-orang di China waktu Hudson Taylor mulai masuk ke China. Dan orang-orang mulai menjadi percaya di China. Kalau ada kesempatan menonton film Jesus Cry for China begitu ya. Kristus menangis untuk China. Saya menonton itu 4 DVD. Yaitu di mana orang-orang yang percaya kepada Kristus mengalami suatu pergumulan-pergumulan yang sangat besar, luar biasa. Tidak mudah. Nah, satu hari di sekolah teologi kami, ya saya studi di Trinity Theological College di Singapura tahun 92. Satu hari kita kedatangan choir, kur dari China. Ya, lalu mereka mulai menyanyi. Wah, biasa kan menyanyi ya. Tetapi yang menarik buat kita pada waktu itu, sambil menyanyi mereka menangis. Air matanya berjatuhan. Kita belum pernah lihat. Bapak Ibu pernah lihat? Kur nyanyi sambil curahkan air mata. Pernah? Saya sampai bengong. Sayangnya waktu itu saya masih ngerti Mandarin. Ya, tian-tian lah begitu ya. Sangat kecil, jadi saya gak ngerti lagunya. Lalu saya pikir, apa yang membuat mereka ini menyanyi sambil menangis? Lalu dosen saya, rektor saya, setelah menyanyi itu dia maju ke depan. Dia berkata, mungkin Anda heran mengapa mereka menyanyi sambil menangis. Lalu dia berkata, karena pada hari ini mereka menyanyi, mereka bisa menyanyi dengan suara. Selama di China kalau menyanyi cuman, karena mereka ada di gereja bawah tanah. Kita boleh nyanyi tadi, sehingga setiap kali boleh nyanyi kita harus nyanyi dengan semangat. Karena kalau kita tiba-tiba tidak boleh nyanyi, laguku berbahagia terus. Nah enak ya. Tetapi itu yang terjadi kepada kekristenan di China. Penderitaan itu bagian hidup orang Kristen. Sehingga tidak heran karena dunia membenci Kristus, dunia membenci pengikutnya. Ya, kita banyak juga menghadapi berbagai-bagai hal di tengah-tengah kondisi yang ada. Tetapi yang sangat menarik dalam bagian ini, sekalipun mereka bisa adaptasi, kompromi dengan hal-hal yang mereka bisa adaptasi, tentunya mereka berkontekstualisasi dalam hidup itu karena tinggal di Babel, tetapi ada sesuatu yang sangat luar biasa. Pada waktu raja mengumumkan bahwa raja membuat patung emas dan dikatakan semua orang harus menyembah kepada patung itu, patung daripada Raja Nebukadnezar, dan kalau tidak menyembah mereka akan mengalami hukuman yang luar biasa. Nah, begitu terjadi bunyi-bunyian, ya, maka semua orang yang ada di Babel sujud menyembah kepada patung itu, mengungkapkan bahwa dialah yang patut disembah. Tetapi yang terjadi justru teman-teman seiman ini tidak melakukannya. Maka senanglah banyak pengintai-pengintai. Orang percaya itu selalu diintai. Selalu dilihat. Supaya kalau satu waktu imannya bisa digerogoti. Bisa mengalami penganiayaan. Maka itu kesempatan luar biasa. Ya. Saya tidak ingin bicara politik. Tapi coba saudara lihat ya. Demo yang barusan. Begitu melakukan sesuatu langsung. Tapi begitu ada orang yang bisa merusak 90 wanita, hanya diam saja. Konsekuensi beriman di tengah-tengah dunia dan bangsa. Dan saya sering sekali di dalam film itu menonton Jesus Cry for China itu, bahwa ada tunangan yang mau menikah, tapi karena ada penganiayaan mereka harus sangat akhirnya menjadi terpisah dan tidak menikah. Dan itu satu penderitaan yang luar biasa. Kalau ada kesempatan nonton film itu sangat bagus. Saya sangat encourage supaya kita dikuatkan iman. Maka apa yang terjadi kepada orang-orang beriman ini? Ayat 15 tadi kita baca, coba kita lihat lagi. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah kepada patung yang kubuat itu. Ya. Rupanya penyembahan juga pakai musik-musik ya sebenarnya. Ya. Kita lihat di sana. Tetapi dikatakan, jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Kalau kita ada dalam posisi Sadrah, Mesah, Abednego, kira-kira apa reaksi kita? Saya sering kalau mempelajari firman, saya menaruh diri saya pada orang itu. Seandainya saya adalah Sadrah atau Mesah atau Abednego di tengah seluruh bangsa, sedang mempertaruhkan iman percaya dan konsekuensinya adalah akan dibuang dan mengalami kematian, apakah yang akan terjadi? Apakah kita akan terus berlangsung iman percaya kita? Saudara dan saya bisa berkata mungkin iya, mungkin tidak. Itu akan nampak sekali dari hidup kita sehari-hari sebenarnya. Karena iman yang bisa membawa kita kuat itu bukan iman yang tiba-tiba. One day at a time. Iman yang hari demi hari dibangun dalam persekutuan dengan Tuhan. Mengenal Allah lewat firman-Nya. Sehingga iman bukan berdasarkan perasaan. Iman bukan berdasarkan keadaan. Melainkan iman berdasarkan mengenal siapa dia yang kita sembah. Dan Roma pasal 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Sehingga kalau kita mau tahu apakah kita bisa terus setia di dalam menghadapi berbagai-bagai hal dalam hidup itu akan sangat nampak terlihat. Jikalau hari demi hari kita membangun hidup bersama Tuhan. Kita membangun hidup dengan firman Allah. Kita membawa firman sebagai petunjuk-petunjuk hidup kita. Tetapi banyak orang Kristen, saudara. Walaupun bisa ke gereja tiap minggu. Tetapi imannya bukan bersandar pada Allah. Ada hal seringkali bersandar pada ciamsi. Saudara tahu ciamsi pasti ya. Saya pernah pergi ke Gunung Kawi itu. Maka ada banyak orang cok-cok-cok-cok. Gitu ya. Lalu keluarlah kayu yang tinggi itu lalu dibaca semua ramalannya hidup Anda dan sebagainya. Banyak orang bisa pergi kepada orang pintar. Saya sangat sedih sebenarnya. Orang begitu mudah terpengaruh oleh Gatot itu. Apalagi orang terpengaruh kepada Kanjeng, siapa tuh? Begitu banyak. Karena apa? Sebenarnya sedang menandakan ya, betapa lemahnya iman-iman orang yang mudah sekali terombang-ambing dengan janji-janji gombal. Tetapi kalau orang belajar kepada firman Allah, maka dia tidak akan mudah sekali untuk terombang-ambing, saudara. Bagaimana dengan iman percaya kita? Saya bersyukur tema ini membawa kita untuk memikirkan dengan jelas sejauh mana iman kita original, atau kalau seorang senior saya bilang, iman yang iskut, iseng-iseng ikut Yesus. Kalau iman iseng-iseng, maka waktu senang haleluya. Tetapi waktu ada masalah, goyahnya luar biasa. Itu iman asal-asalan. Melainkan iman yang kuat itu, yang original itu, kita lihat dalam ayat ini. Waktu dikatakan di dalam ayat ini, maukah engkau menyembah kepada patung yang kubuat? Lalu ayat 16, kita baca bagiannya. Ini kalimatnya sangat bagus. Dikatakan, lalu Sadra Mesa Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ya, dengan kata lain, bahwa apa permintaanmu tidak akan kami ikuti, kira-kira begitu. Lalu dilanjutkan, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Banyak orang memikirkan bahwa kalau temanya kemenangan di tengah kesulitan, ya, maka orang itu akan terus dibebaskan oleh Tuhan. Nah, ini kemenangan yang bagaimana yang dimaksud, ya. Satu hari, waktu saya sedang studi di Singapura itu, saya membawa satu pelayanan di komisi wanita. Lalu ada seorang ibu berkata, hari ini habis ibadah, boleh gak mengunjungi adik saya di rumah yang sedang sakit? Maka saya berkata, ya, boleh. Karena adik saya sudah berhari-hari setelah dioperasi tidak bisa tidur. Saya bilang, boleh saya datang kepada dia. Lalu saya tanya, kenapa Anda tidak bisa tidur? Lalu dia mulai bercerita, ada seorang pendeta datang kepada saya. Dan pendeta itu menumpangkan tangannya berdoa supaya saya mengalami kesembuhan. Sambil mengatakan, kalau kau beriman kepada Tuhan, yakinlah kau akan disembuhkan dan jangan minum obat itu lagi. Itu tandanya kau beriman, katanya. Lalu dia tidak minum obat-obat itu. Padahal dia baru dioperasi dengan dimasukkan satu obat khusus yang sebenarnya tubuhnya sulit untuk adaptasi kalau tidak minum obat itu. Jadi obat yang diminum itu adalah untuk menolong akhirnya suntikan itu bisa sungguh berdiam dalam tubuhnya dan itu berangsur-angsur akan menyembuhkan dia. Lalu dia ikuti kata pendeta itu, dia tidak minum obat lagi. Tetapi begitu dia tidak minum obat, karena sebenarnya obat itu akan menolong dia, dia semakin kesakitan tubuhnya. Dan pada waktu dia kesakitan, dia tidak bisa tidur. Lalu hari ketiga pendeta datang lagi, halo, bagaimana? Sudah sembuh ke Anda? Belum. Ya. Mengapa Anda belum sembuh? Anda kurang beriman. Banyak orang mudah sekali dipengaruhi hal seperti itu. Memang nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan sering menjawab di dalam masalah orang sakit umpama. Ya. Nah, waktu dikatakan dia tidak beriman, lalu dia tambah tidak bisa tidur. Kenapa? Karena dia belajar di sekolah minggu ini, orang S2 loh. Ya. Baru tamat dari Amerika. Dia ingat ya, di waktu sekolah minggu bilang, kalau tidak beriman masuk neraka. Kan guru sekolah minggu ngajarin begitu. Tambah gak bisa tidur. Karena apa? Dia takut dia tidak beriman. Dan kalau dia mati tiba-tiba dia tidak akan masuk surga. Lalu saya bilang sama dia, aduh itulah. Jikalau ya udah S2 tapi tidak membangun iman S2 juga. Maksudnya hidup dalam firman. Apa kata orang itu diikuti. Kita jadi orang Kristen. Orang Kristen yang harus jelas tidak mudah dibodoh-bodohi oleh orang. Karena itu sebenarnya firman Allah itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Apakah firman berkata demikian? Saya ingin tanya, memang di dalam Alkitab waktu Tuhan menyembuhkan ada yang disembuhkan tiba-tiba, betul tidak? Ya, waktu Bartolomeus minta sembuh, maka Tuhan berkata, sembuhlah engkau. Tapi ada juga di dalam kehidupan kita bahwa tidak selalu semua instan sembuh. Tuhan berkata apa? Pergilah, apa dia taruh tanah lalu pergi ke sumur dan ambil air lalu akan disembuhkan. Jadi kalau kita melihat di dalam konteks ini, kalau kita kenal Allah, Allah itu tidak bisa kita formulasikan kepada satu box begitu. Ya. Kita jadi mengharap Tuhan jawab apa yang kita mau. Sekarang saya tanya, Tuhan itu yang Tuhan atau kita yang Tuhan? Kadang-kadang kita mau Tuhan ikutin apa yang kita mau, betul tidak? Akhirnya jadi kita yang Tuhan, dia bukan Tuhan, dia apa? Jongos. Kayak dukun. Minta apa? Oh, saya naksir orang itu, bawalah ayam putih dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi Tuhan tidak bisa diatur. Tuhan melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya, rencananya, dan bagi kemuliaan namanya. Maka saya bilang sama anak ini tadi yang sarjana S2, saya katakan, mulai hari ini ya, minum obat dan berdoa beriman kepada Tuhan. Minta ampun kalau sudah mulai salah berimannya. Maka saya mulai mengajak dia membagi firman Tuhan. Yang membawa orang masuk surga bukan masalah kita baik atau tidak baik. Melainkan kita percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Lalu karena saya di dalam kuliah juga belajar konseling itu, kalau orang lagi stres perlu untuk apa? Ditolong karena sininya tegang luar biasa ya, di situ ada ibunya tentunya, tidak berani asal-asal ya. Saya bilang, Bu, izinkan saya untuk memijat sedikit lehernya itu karena terlalu tegang, enggak bisa tidur berhari-hari. Lalu setelah demikian dia mulai tenang dan bisa tidur ya. Belakangan saya di Jakarta mengisi, ternyata dia, saya tidak tahu, di satu gereja saya diundang di Kelapa Gading, ketemu dia, dia bilang, Bu, ini kan saya dulu yang kita ngobrol-ngobrol di Singapura. Dia berkata, saya sekarang majelis di gereja ini. Oh, sudah sembuh, sudah, sekarang saya mengerti arti iman. Kemenangan itu bukan berarti bahwa selalu apa yang kita minta harus A adalah A. Lihat ayat ini, saya justru ingin mengajak kita melihat iman itu di antara ayat 17, 16, 17 itu. Dikatakan, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi, ada kalimat itu, seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Nah, inilah iman yang original. Apa itu iman yang original? Iman yang original kepada Allah itu sangat dipengaruhi pengenalan kita kepada siapa Allah yang kita sembah. Itu poin pertama. Kedua, iman kepada Allah tidak diembel-embeli diberi berkat atau tidak diberi berkat. Banyak orang kalau tidak diberi berkat lalu merasa bahwa oh Tuhan itu tidak benar. Jadi ikut Tuhan kalau ada berkat. Saudara, ini kayak dukun. Begitu dukun tidak berhasil, tinggalkan dukun. Ya. Juga, di dalam hal ini iman original bukan berarti juga bahwa selalu harus bisa dilepaskan daripada kematian. Coba saudara baca Ibrani pasal 11 seluruhnya itu. Iman adalah apa? Mari kita lihat itu ya, di dalam bagian ini sejenak. Apa itu sebenarnya iman yang kita lihat diajarkan oleh kebenaran? Di dalam kitab Ibrani, pasal 11, ayat yang ke-6, kita lihat. Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Itu pertama. Kedua, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Beriman itu berarti menyadari, mengakui bahwa Allah itu ada dan Allah itu bersama-sama dengan saya. Dan Allah akan bertindak kepada orang yang sungguh-sungguh beriman sesuai dengan apa yang Allah anggap baik bagi kita. Maka orang-orang ini mau dibuang semua ke dalam perapian yang sangat panas. Bahkan akan dibuat panasnya 7 kali lipat. Itu artinya di dalam bahasa Alkitab sampai sepanas-panas, full panas begitu. Kalau kita full AC, ini full hot begitu ya, panas yang luar biasa. Sampai-sampai dikatakan orang-orang yang bawa mereka aja jadi bermatian, betul tidak? Betapa ngerinya api itu. Dan waktu mereka sepanjang jalan itu bukan sesuatu yang gampang berjalan menuju kepada perapian. Tetapi hal yang sangat menarik di dalam bagian ini, buat mereka pengenalan kepada Allah yang benar tidak membutuhkan dalam konteks kalau hanya diberkati, dilepaskan dari perapian, maka saya akan beriman kepada Tuhan. Tetapi mereka menyadari bahwa Tuhan mereka bukan dewa-dewa. Itu poinnya. Mereka menyadari bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Babel bukan Tuhan yang benar. Sehingga kalau itu makin mengarah kepada penderitaan selama aku tahu itu benar, maka Tuhan sendiri yang akan menguatkan imanku. Emas itu ya, Bapak Ibu. Emas itu kalau dibakar makin hari makin tambah jelas kemurniannya. Apakah kita mengenal dengan Johnny? Seorang yang satu hari wanita yang berenang, lagi dive. Lalu waktu dia berenang kepalanya terantuk ke dasar laut dan akhirnya mulai dari leher ke bawah semuanya lumpuh luar biasa. Kenal? Pernah dengar cerita itu? Ya, akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Berbulan-bulan tidur juga tengkurap. Jadi kalau bapak ibunya datang ngomongnya harus jongkok. Karena di bawah tempat tidur ngomongnya begini. Tidak bisa berfungsi macam-macam. Dan dia mengalami sangat kegelapan yang luar biasa itu sejak dia remaja. Tetapi pada waktu dia sedang mengalami kesakitan, itulah Kristus datang ke dalam kehidupannya. Sehingga akhirnya memang dia tidak disembuhkan secara fisik. Tetapi imannya yang dikuatkan oleh Tuhan. Ini menarik sekali. Nah, sehingga sampai satu hari dia dipakai oleh Tuhan banyak bersaksi kepada orang lain. Nah, satu malam dia diundang untuk membawa kesaksian dalam satu KKR di satu negara tertentu. Lalu hari itu dia datang, besok dia akan kesaksian. Nah waktu dia datang dia diajak makan malam. Waktu diajak makan malam kan dia dibawa pakai kursi roda begitu. Tiba-tiba orang yang membawa kursi rodanya kakinya menginjak es dan dia terpleset. Lalu kursi itu terlempar dan dia jatuh dengan muka. Leher semua kena ke aspal. Di sini berdarah-darah. Terus dia berkata kepada Tuhan gini. Aduh Tuhan, cuman ini satu-satunya yang paling baik udah dari badan gua. Besok gua mesti KKR. Pakai mana Tuhan? Aku bisa menyaksikan akan Tuhan. Waktu dia sedang bergumul itu seperti dia mendapatkan pengertian. Pengertian yang sangat dalam. Yaitu begini. Kalau sampai engkau begitu cacat terus tapi tetap ikut Tuhan. Orang-orang akan bertanya, Tuhan seperti apa yang kau sembah itu? Bukan Tuhan hanya karena berkat-berkat. Maka pada hari itu di KKR justru dia katakan dalam bukunya. Banyak sekali orang bertobat, yang paling bertobat orang paling jahat pada saat itu. Maka di sini dikatakan Allahku sanggup melepaskan kami dari api. Kita suka nyanyi Allahku luar biasa gitu ya. Jadi Allah sanggup untuk melakukan. Tapi pertanyaan kedua harus terjadi. Bukan hanya masalah percaya kepada Allah Maha Kuasa, tapi harus juga belajar apakah itu kehendak Allah. Ini poinnya. Banyak orang sering diajarkan di mana-mana. Allah sanggup, yakinlah waktu begitu engkau berdoa, begitu juga dikabulkan. Itu hanya satu sisi. Saya sangat percaya bahwa Allah sanggup membawa kita keluar dari berbagai masalah. Tetapi poin yang kedua, apakah kehendak Allah melalui hal itu terjadi supaya kita mengalami dikuatkan imannya? Belum tentu. Pagi ini saya sangat bersyukur diteguhkan dalam saat teduh saya. Waktu seseorang berkata, anak Daud, sembuhkanlah aku. Dia lagi buta. Lalu Tuhan datang dan berkata, apa yang engkau mau aku lakukan? Lalu dia kata, aku mau supaya aku bisa melihat. Kata Tuhan, jadilah aku mau engkau melihat. Jadi apa yang Tuhan mau, itu yang harus kita pelajari, ya. Waktu saya lulus SMA kelas 3, kerinduan saya cuma satu, belajar fakultas hukum. Karena ayah saya orang ahli hukum, saya kepingin. Karena ayah saya sahabat dari Adnan Buyung Nasution, saya juga kagum sama Adnan. Maka Tuhan izinkan saya masuk jadi orang sarjana hukum. Ya, saya belajar satu tahun, saudara, untuk mempersiapkan diri. Waktu satu hari saya sedang ada di satu retreat, saya mendapat selebaran pengumuman. Saya tidak diterima di fakultas hukum. Lalu apa yang terjadi? Ya, ini iman anak-anak, ya. Iman anak-anak itu suka cengeng, marah sama Tuhan. Lalu saya pergi ke taman, ini retreat saya gak ikutin. Saya pergi ke taman di dekat situ karena di luar kota, saya marah-marah sama Tuhan. Memang saya tidak mengeluarkan kata kebun binatang, tidak. Tapi saya bilang, Tuhan gimana sih? Udah setahun nih Tuhan siapin diri. Tuhan begini bla bla bla bla bla, sambil nangis, sambil marah, sambil nangis, sambil main di ayunan, marah-marah begitu, ya. Saudara, ini karena saya tidak terlalu mengerti, saya hanya ikut Tuhan tapi belum mengerti bahwa dia Tuhan yang memberi yang terbaik buat saya. Kita lihatnya terbatas, Allah lihat ke depan sana. Sampai malam saya marahan sama Tuhan. Gak mau berdoa, mau tidur juga. Ya, besok paginya saya, karena terbiasa bangun pagi, saya terbangun. Lalu waktu terbangun, memang terbiasa saya saat teduh diajar oleh di gereja. Ya, membaca Alkitab 10 menit at least sebelum berangkat sekolah. Maka mulai pagi itu saya bilang, Tuhan, saya udah capek marah nih. Ya. Sekarang Tuhan berbicaralah sama saya. Lalu begitu saya buka Alkitab bacaan hari ini, ada panduannya. Itu kasihnya Mazmur 23. Tuhan adalah? Tiba-tiba seperti ada yang bertanya, yang jadi gembala kamu atau saya? Cuk. Kaget saya. Yang jadi gembala menuntun hidupmu kamu atau saya? Karena kalau saya akan menuntun ke padang rumput yang hijau, airnya, dan sekalipun masuk kepada lembah-lembah kekelaman, aku menuntun engkau. Wah, hari itu saya minta ampun sama Tuhan. Saya nangis minta ampun, Tuhan ampuni iman yang bodoh ini. Ya. Lalu saya mulai berdoa begini, sekarang Tuhan bukalah sekolah yang Tuhan mau saya kuliah di sana. Ternyata saya masuk komunikasi, saudara, sebelum saya terpanggil jadi hamba Tuhan, saya kuliah sarjana komunikasi. Ternyata apa, saudara? Waktu belajar kuliah itu ada mata kuliah namanya hukum komunikasi. Hukum komunikasi gue jeblok terus. Saya mikir, kalau saya sampai kuliah di Fakultas Hukum tadinya, saya MA alias mahasiswa abadi, gak pernah lulus. Sehingga saya bilang sama Tuhan, sejak itu betul-betul membuka mata rohani saya. Benar kalau dia gembala, benar kalau dia Tuhan, dia tidak akan pernah salah di dalam memimpin kita. Itu Yeremia pasal 29, betul? Ayat 11 berkata apa? Aku punya rancangan-rancangan masa depan bagi hidupmu, bukan rancangan kecelakaan. Remember this. Tapi aku mempunyai masa depan yang penuh harapan. Allah tidak akan pernah salah memimpin kita. Allah tidak akan pernah mencelakai hidup kita. Bahkan Allah akan membawa kita sekalipun sepertinya itu bagi kita sesuatu yang gak baik. Itu tetap membawa kepada masa depan yang penuh harapan. That is faith. Itulah iman. Itulah kemenangan. Jadi bukan selalu harus dikatakan, wah saya mau fakultas hukum, Tuhan kasih fakultas hukum. Kalau Tuhan bilang, nah kamu akan menjadi mahasiswa abadi selama-lamanya di sana. Tetapi dia akan membawa kita menuntun pada satu masa depan yang lebih jelas. Maka bagian ini sangat indah buat saya waktu saya merenungkan kembali. Dia berkata, aku sekalipun Tuhan, Allahku memang sanggup melepaskan. Kalau Allah mau, pasti Allah akan lepaskan daripada api ini. Tapi dikatakan, kalaupun Allah tidak berkenan untuk melepaskannya, aku akan tetap ikut Allah, tidak akan menyembah pada dewa-dewa. Ini yang dinamakan iman luar biasa. Maka teganglah semuanya, lalu semua dimasukkan ke dalam perapian. Mari kita lihat apa yang terjadi di sana. Akibat daripada bagian daripada Daniel ini yang mengatakan bahwa mengalami berjalan mereka teman-teman yang berjalan di atas perapian, sudah perhatikan ayat-ayat itu. 24, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera berkata ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dalam terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada empat orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Siapakah dia? Itulah iman, menyadari Allah ada di situ bersama-sama dengan mereka. Jadi mari kita dalam beriman kepada Tuhan, kita harus selalu melihat pergumulan-pergumulan berat, bukan langsung harus Tuhan bawa, melepaskan begitu saja. Tetapi mempercayai Tuhan, Engkau ada di sini bersama aku. Dan Engkau akan menuntun aku melewati kesulitan-kesulitan di dalam hidup ini bersama dengan Tuhan. Mari kita di tengah-tengah bangsa ini yang tidak mudah untuk beriman, membuat kita tidak mudah goyah. Sekalipun ada kesulitan ekonomi, keluarga, dan sebagainya. Bahkan kita belajar orang paling beriman itu Bapak Abraham, bukan? Bapak Abraham yang sampai usia berapa? 99, hampir 100 tahun. Tuhan janji, Engkau akan menikmati anak-anak keturunan seperti pasir di laut. Sudah pernah hitung pasir di laut? Engkau akan mempunyai keturunan sampai seperti bintang di langit. Saya suka hitung bintang. Tapi makin terang kondisi makin sulit dihitung bintangnya, betul? Tapi kalau makin gelap bintang makin kelihatan jelas. Ngitung. Gak bisa. Begitu banyak. Sudah 20 tahun lebih beriman Allah akan memberikan anak. Satu pun tidak muncul. Kalau saya jadi, dan saya dan Bapak Ibu Saudara jadi Abraham dengan Sarah mungkin ngomong-ngomong, ini Tuhan bagaimana sih sama janjinya ya? Kita puluhan tahun, kita udah nenek-nenek, kakek-kakek nih, popo-popo ini ya. Sudah udah tua ini, sudah tidak punya ada nafsu dan sebagainya. Bagaimana kita bisa menunggu lagi janji Tuhan? Itu mustahil. Lalu Tuhan datang di tengah keraguan mereka. Dan Tuhan berkata, hey Abraham, tahun depan Sarah akan punya anak. Si Sarah nguping. Nih ya, waktu dia nguping dia bilang, masa aku nenek-nenek 89 tahun akan melahirkan? Saya lagi baca itu, nenek saya di samping saya lagi tidur umur 86. Saya lihat lucu juga ya, kalau nenek-nenek melahirkan. Di kantor di mana saya kerja zaman dulu sebelum saya jadi hamba Tuhan, itu orang teman kami umur 50 dinyatakan hamil. Ketawa semua orang kantor. Aje gila umur 50 mau melahirkan begitu ya. Kalau zaman dulu tahun 80-an. Ya. Ini umur 89. Ketawalah dia. Masa nenek-nenek mau melahirkan? Kata Tuhan, lihat tuh Sarah ketawa. Sarah bilang, enggak Tuhan gue gak ketawa. Enggak kamu ketawa, kata Tuhan ya. Lucu juga Alkitab itu ya. Kata Tuhan, Sarah, is that anything too hard for the Lord? Apakah ada yang mustahil bagi Tuhan? Kalau Tuhan mau. Nah ini justru dia malah apa? Tuhan mau, maka Tuhan sanggup untuk melakukannya. Jadi dua hal kita belajar. Kemahakuasaan Allah dan kehendak Allah. Maka Tuhan mau, tahun depannya lahirlah Isa. Apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini? Sebagai orang percaya, Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, mereka walaupun tinggal di tempat orang tidak beriman, tinggal di tengah banyaknya tekanan, poinnya, mereka tetap ikut Tuhan, kenal Tuhan. Dan sudah kalau membaca Daniel pasal 6 itu, tiap hari, itu Daniel mewakili yang lain-lain, tiap hari, tiga kali sehari, mereka datang menyembah Allah. Ini yang mereka tidak tinggalkan sebagai orang beriman. Allah mereka itu satu-satunya, sehingga mereka tidak bisa kompromi pada hal yang lain bisa kompromi, tapi iman kepada Allah tidak bisa dikompromi. Dan itulah yang membawa mereka keluar dari bencana, keluar dari penderitaan, keluar dari tantangan, dan mendapat kemenangan demi kemenangan. Sehingga bahkan kalau saya ingin katakan, mereka bukan hanya terus bisa beriman dan menang, mereka menjadi kesaksian bagi Raja Nebukadnezar dan seluruh penduduk Babel. Di ayat terakhir berkata, jangan pernah ada yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Karena dialah Allah yang benar itu. Bapak Ibu yang kekasih, bagaimana dengan engkau dan saya di dalam menghadapi kehidupan ini? Di dalam kita menghadapi berbagai tantangan, apakah kita mengalami Tuhan? Contohnya atau caranya praktis beberapa hal saja. Satu, memelihara hidup dengan Tuhan dan firman-Nya tiap-tiap hari. Dua, berjalan mengaplikasikan kebenaran di dalam kehidupan. AA, BB. Jelas pimpinan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel ini melakukan panggilannya dalam dunia profesinya dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak main-main. Bekerja-bekerja sungguh dengan iman mereka. Mereka mengabdi kepada raja dengan sungguh mengabdi, bekerja dengan sebaik-baiknya memerintah. Kita juga semua. Mungkin kita pedagang, mungkin kita pengusaha, mungkin kita ibu rumah tangga, mungkin kita dokter, atau mungkin kita mahasiswa, atau apapun. Bagaimana kita mencerminkan iman kita, tidak kompromi dengan dosa, melainkan hidup dalam kebenaran, hidup dengan betul-betul memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam panggilan kita masing-masing. Sehingga melalui hidup kita, orang bisa melihat Tuhan yang hidup itu. Kita sebenarnya di Indonesia diberi kesempatan besar untuk banyak bersaksi tentang Tuhan. Salah satu saya diminta untuk men-sharingkan, izinkan saya hanya memutar klip yang 3 menit ini aja, boleh ya. Silakan Pak, tolong sekalian ada suaranya. Kami bekerja sekarang untuk rusun-rusun yang dipercayakan oleh Pak Ahok ini ya, lewat Ibu Vero, kita dipercayakan pelayanan di beberapa rusun. Sekarang kemarin ini yang tahun waktu yang lalu itu di Marunda. Lalu sekarang kita ini bekerja sama juga dengan GKY sekarang, yaitu di Rusun Tambora dan Rusun Cakung Barat. Kita melakukan apa dalam bersaksi kepada mereka? Itu mengasihi mereka, menolong mereka keluar dari penderitaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan berbagai. Kita lihat ini yang di Marunda saja dulu ya, karena cuman waktunya singkat, jadi saya cuman putar satu saja. Ini waktu di Marunda, waktu masih zamannya Pak Jokowi menjadi gubernur dan Pak Ahok menjadi wakilnya. Nah, kita diundang oleh yayasan untuk masuk bersama-sama dengan mereka, dan pada waktu itu ini towernya begitu besar, ada 10 tower, satu tower 5 lantai, tiap lantai 20 keluarga. Berarti sekitar 4.000 keluarga ada di sana. Putar saja. Saya sambil, kalau sudah mulai saya pasti harus seakan diam ya. Putar saja kalau memang langsung. Ya, ini dia. Ini juga diambil sutradaranya adalah dari GKY Pluit. Oh, sorry. Ya, Pluit betul. Nah, inilah 10 tower ini di mana kita bersama-sama melakukan pemberdayaan, menolong mereka-mereka yang dipindahkan ribuan orang ke sini bersama dengan yayasan-yayasan, ibu-ibu daripada para wanita-wanita bisnis Kristen. Lalu juga dengan suami-suami mereka, ya, kita bekerja dengan berbagai-bagai yayasan, dengan pemerintah. Dan di tengah-tengah seperti ini mereka mengalami cinta Tuhan dengan kita berbagi. Tadinya mereka kalau gak punya uang gak bisa memeriksa kesehatan. Kalau mereka tidak berpendidikan, mereka tidak bisa masuk sekolah. Dan kalau mereka tidak punya uang sama sekali, maka mereka sulit sekali untuk makan. Maka di tempat ini semua bahu-membahu, khususnya orang-orang percaya datang. Dan ada yang mendirikan bagian yaitu daripada sekolah ini di mana menyediakan bimbel. Semua anak sekarang ratusan-ratusan anak di Marunda ini sudah bisa sekolah. Mereka tidak ada lagi yang sama sekali tidak berpendidikan. Nah, ini adalah klinik yaitu puskesmas yang dibuat oleh ibu-ibu yang tadi saya katakan businesswoman, businessman, Kristen, dan membuat puskesmas yang cukup besar sampai menyediakan berbagai hal observasi, ada juga bersalin, tapi sayang ibu-ibu senang melahirkan di sana karena gratis. Ya, jadi Ibu Vero itu sekarang sering menyanyi dua cukup, jangan lebih-lebih ya. Nah, ini adalah bagian-bagian di mana kita memperlengkapi. Salah satu juga adalah di mana membatik dengan pola Jakarta, pola Betawi. Boleh di sendiri. Oh ya. Ini yang udah ahli. Oh, udah ahli. Kalau ahli berapa kan? Boleh dikuatkan sedikit? Tergantung motif penunggangnya. Oh iya, iya, iya. Kita di sini pengguna yang satu hari kerjanya berapa jam, Bu? Satu hari. Iya. Jam 6 jam. 5 jam 6 jam ya. Ya. Lalu disediakan untuk IT bagi mereka yang putus sekolah untuk belajar IT. Lalu bagi perempuan-perempuan yang pengangguran diajar rias dan sebagainya supaya mereka bisa potong rambut. Dan karena yang letaknya di Priok, maka ada kesempatan juga untuk mengajar las kapal begitu ya. Dan mereka sungguh diperlengkapi dengan berbagai-bagai hal. Kita berbagi dengan kehidupan mereka, mengasihi mereka supaya mereka mengenal bahwa Allah juga mengasihi mereka. Ya, sekarang sudah ada didirikan SD dan sebentar lagi SMP akan dibangun di sana sehingga anak-anak ini semua bisa berstudi dengan baik ya. Dan yang kami lakukan banyak di sana adalah di mana ibu-ibu kita dampingi untuk memasak, membuat kue, menjahit, membuat nenas sele ya, membuat baju bayi yang bisa menghasilkan waktu dijual di Tanah Abang ya, cukup besar ya. Dan saudara, tadi saya berbicara dengan Bapak Pendeta bahwa ini kesempatan banyak berdialog, membangun relasi. Dan kalau mereka sering bertanya apa yang membuat kita mau berlama-lama di sana, menolong mereka, ini kesempatan kita berkata karena Tuhan mengasihi engkau. Kami juga mau belajar mengasihi engkau. Dan kita banyak berdialog dan kita banyak membukakan pikiran mereka sehingga mereka mengalami satu paradigma berubah tentang kekristenan. Saya sering ditanya, apakah ada isu kristenisasi? Sama sekali sampai hari ini. Di dua rusun yang kami masih pegang lagi, tidak ada sama sekali isu kekristenan. Bahkan mereka mengetahui ada beda kalau yang bantu adalah M atau yang bantu seci dengan yang bantu orang Kristen. Mereka bilang, kenapa di dalam kekristenan itu mau bekerja lama, berkorban, keluarin uang. Terus mereka kadang-kadang bercakap-cakap gini ya, ada yang nguping soal teman saya, bilang begini, ini kita lagi dibantu banyak sekali nih, kok kita maunya diem-diem aja. Ini orang-orang Kristen memperhatikan kita nih, harusnya kita lebih maju. Marilah kita dalam membangun iman, biar kita boleh makin hari makin kuat, tapi juga iman kita boleh dialami dan dialami oleh orang lain melihat Allah yang benar itu, itulah yang patut disembah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang maha besar, karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan sekalipun kami sudah harus dibuang ke dalam api neraka, tapi Engkau datang di dalam Kristus mencari kami. Mencari kami yang berdosa najis, mencari kami yang tidak bisa kembali kepada Tuhan dan menemukan kami, bahkan membayar dengan harga yang sangat mahal di atas kayu salib, mati dan bangkit. Tuhan, biarlah iman percaya kami dibangun atas dasar pengenalan yang kokoh akan Allah di dalam firman-Mu. Bawalah kami tiap-tiap hari bersekutu dengan Allah, membaca firman Allah, bersekutu dengan sesama kami, supaya makin hari Tuhan, iman kami dibangun atas dasar pengertian yang benar, bukan dipengaruhi oleh perasaan maupun kondisi-kondisi yang berubah-ubah dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat GKI Cimone ini, agar di dalam menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan, izinkan mereka melihat kehadiran Tuhan. Izinkan boleh mengalami Tuhan yang Maha Kuasa. Dan izinkan untuk mengerti kehendak Allah di dalam hidup. Supaya iman melalui tantangan masalah justru makin diperkuat. Dan supaya dengan iman boleh banyak bersaksi kepada sesama kami yang belum mengenal Allah yang hidup. Karena itu sungguh berdoa Bapa, berkatilah jemaat-Mu. Khususnya sedang mengalami lemah iman. Kami doa kuatkan iman mereka di dalam pertolongan Tuhan. Berkati para hamba Tuhan dan majelis di tempat ini. Segala kemuliaan bagi Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita.